Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man warah. Amma ba'du. Qala al-imamu al-mujaddidu syekhul islami Muhammad ibn Abdul Wahhabi ajazalallahu lahu al-mathubata wa al-maghfirata. Bismillahirrahmanirrahim. I'ram rahimakallahu annahu yajibu alayna ta'adumu arba'i masaira. ثم قرأ الشريح حفظه الله تعالى قرأ الشيخ رحمه الله في أول هذه الرسالة اعرم رحمك الله أو اعرم رحمني الله وإياك وهذا فيه الترتب وفيه تنبيه إلى أن مبنى هذا العلم على الترتب وعن الرحمة بالمتعلمين لأنه دعا له برحمتي wa kana ulama'u yarwuna wa yurawuna liman ba'dahum fi man tarabar ijazata fir hadithi hadithu arrahimuna yarhamuhum arrahman wa hadar hadithu huwal ma'rufu inda ahli ilmi bir hadithi bir musarsali bir awwaliyati lima arjawabu لأن كنا راوين يقول لمن بعده وهو أول حديث سمعته منه فعلماء الحديث يروون هذا الحديث يروون هذا الحديث لتلامذتهم ويكون أول حديث وكذلك لا يجوز عند المبتدعة من العشائرة war maturidiyati war mutakallimati. Kok beda sih? Salah. Hah? Kemana antum? Kayak ke lewat. Kelebihan kan. Fima yarawuna ala wa huwa hadithu arrahimuna yarhamuhum arrahman. Wa fir ijazati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al-anbiya'i wal-mursali nabina wa sayyidina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina maba'ad. Qala al-imam al-mujaddid syekhul islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ajazallahu lahu al-masubata wal-maghfirata. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah. Kata al-imam al-mujaddid, ya semoga Allah mengkaruniakan pada beliau, balas beliau pahala dan ampunan. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam ketahuilah. Rahimakallahu. Semoga Allah merahmati anda. Ini jumlah itiradiyah, jumlah sisipan yang ada di tengah-tengah jumlah. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Wajib bagi kita untuk mempelajari empat permasalahan. Nah, kata Syekh Salih al-Syikh, kala Syikh rahimahullah ta'ala fi awwali hadhihi risalah, i'lam rahimahkallah. Ya, beliau menyatakan di awal risalah ini, i'lam rahimahkallah, i'lam ya, rahimani Allah wa iyaka. Atau ucapan yang lain, ketahuilah semoga Allah merahmatiku dan anda. Wahadafihi at-talatufu. Dalam ibarah ini terdapat sikap kelembutan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wafihi tanbihun, ya, dan juga di sini terdapat tanbih, ya, warning, peringatan, ila anna mabna hadzal ilmi, bahwasanya ya pondasi ilmu ini, ilmu akidah ini, itu alat talattuf, dibangun di atas sikap lemah lembut, wa ala rahmati, di atas sikap kasih sayang, bil mutaallimi, kepada karangan pembelajar. Liannahu da'alahu birahmati, karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendoakan sesiapa saja yang mempelajari, mengkaji, membaca buku ini, didoakan dengan rahmat. Wa kana al-ulama'u yarwuna wa yurawuna liman ba'dahum fi man talabal ijazata fil hadis, ya, dan para ulama dahulu mereka meriwayatkan dan saling meriwayatkan, ya, ketika terhadap orang-orang yang datang setelah mereka, bagi siapa saja yang minta ijazah, ya, dalam sebuah hadis, yaitu hadis ar-rahimun orang-orang yang memiliki, yang berkasih sayang, yarhamuhumurrahman, maka mereka ya akan dirahmati, disayangi oleh Allah yang Maha Rahman. Taib. Hadal hadisu huwa al-ma'ruf inda ahli al-'ilm bil hadis bil musalsal. Hadis ini yang ma'ruf ya, yang oleh para ahli ilmu, para ulama dikenal dengan hadis musalsal. Ya, hadis musalsal huwa ibaratun an tatabu'ir rijalil isnad ya wa tawarudihim fihi wahidan ba'da wahidin ala sifatin aw halatin wahidatin. Ya. Nah, yang namanya hadis musalsal adalah ya, dia adalah sebuah ibarah ya, sebuah ungkapan tentang tatabu' rijalil isnad. Ya, bagaimana para rijal isnad itu mereka tatabu' ya, saling mengikuti apa rijal sanadnya ya, satu sama lain di atas satu keadaan, mereka semua mengatakan dengan satu ucapan ya, apakah di awal hadis atau di akhir hadis ya. Wa yakunu wa yanqasimu dhalika ila ma yakunu ila ila ma yakunu sifatul liriwayati wa tahammul ya, wa ila ma yakunu sifatun lirwati au ya halah lahum ya. Dan terbagi nanti apakah itu pada sifat dari periwayatan atau tahammul, tahammul itu bagaimana mengambil hadis, atau sifat dari para perawi bagaimana keadaan mereka, apa biasa mereka sambil megang jenggot, semuanya nanti ketika menyebutkan sebuah hadis sambil megang jenggot semua. Nah, ini hadis musalsal, musalsal bil awaliyah. Lima, kenapa demikian? Al-jawab li anna kulla rawin yaqulu liman ba'dah. Karena setiap perawi menyampaikan kepada kepada orang yang setelahnya, yang dia meriwayatkan kepada orang yang meriwayatkan darinya, wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhu. Dan ini adalah hadis yang aku dengar darinya. Semua perawi ter menyampaikan begitu. Ya, maka ulama ul hadis yarwuna hadzal hadisa li talamidatihim. Mereka meriwayatkan hadis ini kepada para santri mereka. Wayakunu ya, dan hadis ini jadilah awal hadisin fima yarwun ya, menjadi awal hadis dari apa yang mereka riwayatkan. Ala wa huwa hadis, yaitu hadis ar-rahimun yarhamuhumurrahman ya. Fafil ijazat ya, terus lanjut. Fafir ijazati tara anna kulla syaikhin yaquru an syaikhihi haddatsani furanun wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu qara haddatsani syaikhi furanun wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu ila an yasila ila muntahahu qara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai yarhamkum yarhamukum man fis samai. Nah, ini hadis musalsal ya, bil awaliyah dalam ijazat, berbagai ijazat taram. Anda akan lihat bahwasanya anna kulla syekhin, seorang bahwa setiap syekh yaqul an syekhihi, akan berkata dari syekhnya, haddatsani fulanun, si fulan guru saya telah menyampaikan sebuah hadis pada saya, wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu, pasti mengatakan demikian. Ini hadis yang saya dengar dari ini, awal hadis. Qala syekhnya mengatakan, haddatsani syekhi fulanun, syekhku si fulan menyampaikan sebuah hadis padaku, dan dia mengatakan inilah awal hadis yang ku dengar dari dia. Seterusnya ila ayasila ila muntahahu, sampai nanti berakhir kepada puncaknya ya, kepada sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimun yarhamuhumurrahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang menyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Rahman. Sayangilah apa-apa yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh zat yang ada di atas langit. Terus lanjut. Qala ulama'u sababul darika anna mabna hadzal ilmi ala rahmati. Baik, kata para ulama, sebabnya ialah bahwasanya pondasi ilmu ini dibangun di atas sikap rahmat. Terus wa natijatuhu ar-rahmatu fid dunya. Baik, maka natijahnya, hasilnya adalah sikap rahmat di dunia. Terus wa ghayatuhu rahmatu fil akhirati. Nah, puncaknya rahmat di akhirat. Terus wa rihada nabaha asy-syekhu rahimahullah ada dalika tanbihan latifan daqiqun haitsu qala i'ram rahimakallahu wa huwa du'aun lil muta'allimi bi rahmati li anna mabna ta'allumi bainal mu'allimi wal muta'allimi wa huwa at-tarahu wa huwa at-tarahumu kutlun bima yunasibuhu. Nah, ya, walihada oleh karena itu Syekh memberikan tanbih peringatan akan hal ini, tanbihan latifan daqiqan, dengan peringatan yang lembut, yang daqiq, yang sangat rinci, di mana beliau mengatakan i'lam rahimakallah, ini adalah doa yang diberikan oleh beliau kepada para pembelajar yang mempelajari buku ini, ya, didoakan mendapatkan rahmat dari Allah li'anna mabna at-ta'allumi, karena pondasi dari ya belajar agama ini bainal muallimi wal muta'allim, antara guru dan pembelajar, adalah at-tarahum, saling merahmati, saling menyayangi. Kullun, semuanya bima yunasibu, semuanya sesuai dengan porsi masing-masing yang sesuai dengannya. Terus qauruhu yajibu alaina ta'addumu arba'i masa'ira arwujubu hahuna armaksudu bihi ma yasmaru arwujuba al-ainiya warwujuba al-kifaiya. Baik, barakallahu fiik. Ya. Siapa? Johar tadi udah baca belum? Hah? Udah, coba gantian berarti. Siapa yang baca sini? Hah? Hilmi belum? Ayah ini. Hilmi dulu, baru ntar nanti. Baik, kemudian kata Syekh, yajibu alaina ta'allum arba masail, wajib bagi kita untuk mempelajari empat hal. Al-wujubu huna, ya, ha huna, maka wajib di sini. Al-maqsudu bihi, yang dimaksud di sini, ma yashmalu wujubal ainiya wa wujubal kifaiya. Itu mencakup wajib ain dan wajib kifai. Nah, sebagian ulama yang mensyarah ini adalah wajib kifai. Karena beliau menyatakan wajib bagi kita mempelajari empat hal. Yang pertama, ilmu mengenal Allah. Wajib bagi setiap muslim mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam. Maka mempelajari apa-apa yang ya, berkaitan tentang Allah, uluhiyahnya, rububiyahnya, sifatnya, zatnya, maka wajib dipelajari oleh setiap muslim. Ya, maka wajib ain. Bukannya maksudnya wajib ain belajar usul salasah, tapi kandungan usul salasah inilah yang wajib ain dipelajari oleh setiap muslim. Paham ke sini? Mungkin ada orang enggak kenal usul salasah. Apakah dia enggak belajar usul salasah dosa? Enggak. Tapi kandungan usul salasah ini kalau dia enggak pelajari dosa dia. Ya. Dia enggak mau belajar mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam. Ini kan kandungan usul salasah. Paham ke sini? Nah. Taib, yang wajib dipelajari al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Ya, ini yang tiga hal ini akan ditanya di kubur kelak. Ya, fadal ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syarihu hafizallahu ta'ala. الشرح قال رحمه الله الأولى العلم أي المسألة الأولى مما يجب علينا أن نتعلمها وجوبا عينيا هي العلم وهو معرفة ثلاثة الأصول وهو معرفة ثلاثة الأصول. نعم. Yang pertama adalah ilmu, yaitu permasalahan pertama yang wajib bagi kita. Ya, agar kita mempelajarinya dengan wujuban ainiyan, dengan wajib ain, fardu ain, adalah hiya al-ilmu. Ya, yaitu mengenal tiga landasan. Ma'rifatu salasati usulin. Tafadhal. Ma'rifatul 'abdi rabbahu ma'rifatul 'abdi rabbahu wa ma'rifatul 'abdi dinahu wa ma'rifatul 'abdi nabiyahu. Baik. Yang pertama, pengenalan seorang hamba akan Rabbnya, pengenalan seorang hamba akan agamanya, dan pengenalan seorang hamba akan nabinya. Tiga hal inilah yang akan ditanya di kubur. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, akan ditanya tiga hal ini. Ya, kita tidak ditanya tentang yang lain-lain di kubur. Tiga ini aja kita ditanya. Walaupun nanti dihisab kita akan ditanya tentang banyak hal. Namun di kubur yang warid, yang terdapat keterangannya cuma tiga hal ini. Ya. Terus lanjut. Famislu hadzal ilmi la yanfa'u fihi at-taqlidu. Baik, famitslu hadzal ilmi, maka yang semisal ilmu ini yang tidak bermanfaat di sini, sikap taklid. Ya, sikap taklid. Nah, memang para ulama berselisih pendapat. Apakah boleh atau tidak boleh dalam perkara akidah taklid? Kalau dalam perkara fikih jelas boleh. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Nah, dalam perkara akidah apakah boleh taklid atau tidak boleh taklid, ini khilaf, ya. Terus lanjut. Fal wajibu fihi ayyahsulahu ayyuhassilahu ayyuhassilahu al-'abdu bidalilihi. Baik, maka yang wajib seorang hamba mesti dia mendapatkan ilmu tadi bidalilihi, dengan dalil-dalil. Walaupun dia enggak hafal secara tekstual dalil tersebut. Ya, dalil wajibnya dia mengenal Allah, mengenal rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Ya, mengenal nabinya. Ya. Namun dia tahu dalil tersebut ada dan dia pernah menghafal bil makna. Ya. Secara makna. Terus al ibaratu al masyhuratu 'inda ahli al ilmi anna taqlida la yanfa'u fil aqaidi. Nah, yang masyhur di kalangan para ulama, taklid tidak bermanfaat dalam urusan akidah. Artinya taklid tidak boleh dalam perkara aqaid, akidah. Terus wala budda min ma'rifatil masaili allati yajibu i'tiqaduha bidalilha. Ya, bahkan harus ya ma'rif min ma'rifatil masail, mengetahui berbagai permasalahan yang wajib diyakini bidalilha, berdasarkan dalilnya. Terus wa hadha ad-dalilu a'ammu min an yakuna nassan min al-Qur'ani aw min as-sunnah aw min sunnatin aw min qawli sahibin aw min ijma'in aw qiyasin wa sayati tafsilu ad-dalil tafsilu ad-dalili insyaallah ta'ala fi mawdhi'ihi. Tayyib, wa huwa wa hadha ad-dalil, ini dalil ini a'ammu, lebih umum dari sekedar nas Al-Quran atau sunnah atau ucapan sahabat atau ijma atau kias. Wasayati tafsilu dalil, dan akan datang nanti perincian dalil insyaallah. Fi maudihi, di tempatnya nanti. Ya, terus at-taqlidu la yajuzu fil aqaidi 'inda ahli sunnati wal jama'ati. Nah, terus wa kadzalika la yajuzu 'inda al-mubtadi'ati min al-asy'ariyyati wal maturidiyyati wal mutakallimati. Nah, maka taklid tidak boleh dalam perkara akidah menurut al-sunnati wal jamaah. Lihat keterangan di situ, qala safarini qala ulama una wa ghairuhum yuharramu at-taqlidu fi ma'rifatillahi ta'ala wa fi at-tauhid wa fi ar-risalati wa kadza fi arkanil islami al-khamsi wa nahwiha mimma tawatara washtahara 'inda al-imami Ahmad wal aktsari wa dzakarahu Abu al-Khattabi 'an 'ammatil ulama wa dzakarahu ghairuhu annahu qaulul jumhuri qalahu fi syarh at-tahriri qala wa atlaqa al-Halwani min ashabina wa ghairihi ya man'a at-taqlidi fi usuluddini. Oke, kata Safari ini, para ulama kami menyatakan dan yang lainnya diharamkan taklid dalam masalah mengenal Allah, dalam permasalahan tauhid dan risalah, demikian pula pada permasalahan rukun-rukun Islam yang lima dan yang lainnya dan semisalnya. Ya, dari hal-hal yang mutawatir dan telah masyhur menurut ya, Imam Ahmad dan mayoritas ulama. Ini disebutkan oleh Abu Khattab dari seluruh para ulama. Disebutkan pula oleh yang lainnya ya, bahwa ini adalah pendapat jumhur mayoritas ulama. Ini dikatakan di dalam kitab Syarah At-Tahrir ya. Bahkan Al-Halwani menyebutkan secara mutlak dari kalangan ulama kami, ulama mazhab Hanbali dan yang lainnya, man at-taqlid, dilarangnya taklid dalam urusan usuluddin. Ya, demikian pula taklid dalam urusan akidah ini enggak boleh menurut ulama Asy'ariyah, ahli bid'ah dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah dan Ahlul Kalam. Namun fi ma'alam, ya, dari yang saya ketahui ada ulama Ahlussunnah yang mengatakan boleh taklid dalam urusan akidah, walaupun yang rajih ialah dalam urusan akidah tidak boleh. Terus lakin nantabihu ila anna al-wujuba 'inda ahli sunnati yakhtalifu عن الوجوب عند أولئك في هذه المسألة. Nah, namun kita memberikan ya, tanbih di sini, catatan penting di sini, bahwasanya yang wajib menurut ahli sunnah itu berbeda dari wajib yang menurut mereka ahli bid'ah itu dalam permasalahan ini, permasalahan akidah. Terus, wataqlidu 'inda ahli sunnati yakhtalifu 'anil taqlidi 'inda ulaika. Nah, taqlid menurut ulama ahli sunnah berbeda dari taqlid, definisi taqlid menurut mereka. Ya, terus, fa ulaika yaruna anna awwala wajibin huwa an-nadhar. Huwa an-nadhar. Nah, maka mereka yaitu kalangan Asy'ariyah misalkan, ya, mereka yarawna, mereka berpendapat, berpandangan bahwasanya yang pertama kali wajib bagi hamba adalah an-nadhar, ya, mengamati, mengamati alam semesta ini. Alam semesta ini pasti punya Rob, gitu. Gak mungkin alam semesta ini tercipta dengan sendirinya. Nah, kata mereka, ya, baik. Ini lihat di footnote, kata Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah, at-tauhidu huwa awwal wajibin 'alal mukallafi la an-nadharu wa la al-qasdu ila an-nadhari wa la syakka fillah wa la syakku fillah kama hiya aqwalun liman lam yadri ma ba'athallahu bihi rasulahu min ma'ani al-kitabi wal hikmati fahuwa awwal wajibin wa akhir wajibin. Maka tauhid adalah kewajiban pertama yang Allah berikan kepada segenap mukallaf, hamba Allah yang telah diwajibkan apa namanya syariat ini. Bukan nadhar, bukan pula tujuan untuk nadhar, bukan pula ragu tentang Allah. Sebagaimana ini pendapat-pendapat dari mereka yang tidak memahami, ya, apa tujuan Allah mengutus Rasulnya dari berbagai makna kitab dan hikmah. Ya, maka inilah kewajiban yang pertama, ya, dan apa kewajiban yang terakhir. Wa awwalu ma yadkhulu bihi al-Islam, ya, dan seterusnya itu, ya, dari kitab Taisir al-Aziz al-Hamid. Mungkin kalau footnote-nya pendek-pendek aja mungkin kita bacakan. Ya. Fala yasihu al-iman, terus lanjut. Fala yasihu al-imanu illa idza nadhara. Nah, ini menurut mereka. Maka iman tidak sah kecuali kalau dia telah melakukan nadhar, pengamatan. Di alam semesta ini pasti ada Rabb. Terus, wa yaqsiduna bin nadhari. An-nadharu fil An-nadhara maf'ul dari yaqsidun. An-nadharu fil ayati al-mari mar'iyati al-mar'iyati fil ayati al-kauniyati. Nah, yang mereka maksud dengan nazar adalah nazar tentang ayat mar'iyah. Ya, tanda-tanda kekuasaan Allah yang dilihat ini. Ya, fil ayati al-kauniyah. Tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini. Terus, yanzuru ila as-sama'i fayastadillu ala wujudillahi azza wa jalla binadharihi. Ah, mereka melihat ke atas langit, ke arah langit, maka mereka berdalil akan wujudnya, adanya Allah Ta'ala berdasarkan nadhar, ya, penglihatan dia tadi. Terus, amma ahlu sunnati fayaquluna yajibu ayyakhudha alhaqqa biddalili. Ah, adapun ahlu sunnah berpendangan bahwasanya, ya, wajib mengambil kebenaran dengan dalil. Coba gantian dibaca Nabil. Thumma qala syarih rahimahullah, wa hadha ad-dalilu yakunu bil ayati al-mutalawwati al-matluwah al-matluwati fa ulaika yuhiluna ala al-ayati al-kawniyati al-mar'iyati binnadharihim binnadharil balighi. Wa amma ahlu sunnati fayakuluna labudda minan nadhari fiddalili li ajli al-istinbati walakin li ajli ma'rifati أن هذا قد جاء عليه الدليل دليل. طيب. Amma ahlus sunnah, adapun ahlus sunnah mereka mengatakan yajib ayakhudal haqqa biddalil. Ya, wajib mengambil kebenaran dengan berdasarkan dalil. Wahadad dalil, nah yang namanya dalil itu bisa berupa ayat yang matluah, ayat-ayat yang dibaca. Wa ulaika yuhiluna 'alal ayatil kauniyah, sedangkan mereka ahlu bidah tadi memalingkan kepada ayat-ayat kauniyah. Ya, tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini al-mar'iyah yang dapat dilihat binadharihim, dengan nazar mereka, pengamatan mereka. Binadharil baligh. Ya. Dengan nazar yang baligh, ya. Dengan nazar yang mendalam, pengamatan yang mendalam. Wa amma ahlus sunnah, adapun ahlus sunnah fayaqulun, mereka mengatakan la budda minan nazar bid dalil. Yang mesti dikaji, diteliti, diamati itu adalah dalil. La li ajli istinbat, bukan untuk beristinbat. Ya, dalam rangka beristinbat yaitu menyimpulkan sebuah hukum. Ya. Lakin li ajli ma'rifati anna hadza qad jaa'a 'alaihi dalilun. Namun sekedar untuk mengetahui bahwasanya ini semua telah terdapat dalil akannya. Ya, lanjut lagi. Lakin hadza fi ayyi mas في أي المسائل يكون الجواب في المسائل التي لا يصح الإسلام المرئي إلا بها. Namun permasalahan ini di dalam permasalahan apa ini bisa diterapkan? Ya, jawabannya adalah ya yang tidak boleh taklid di situ, lihat di footnote qala al-Imam Ahmad ya la yajuzu at-taqlidu fi ma yatlubu bi yutlabu fihi al-jazm. Ya. Baik. Tidak boleh taklid dalam hal-hal yang dituntut di situ. Ya, jazm. Baik. Ya. Wala yusbitu illa bidalilin qat'i. Ya, wala yusbatu, dan tidak ditetapkan melalui melainkan dengan dalil-dalil yang qat'i. Wa yujuz taklid fi ma yutlabu fihi adzan. Ya, boleh taklid pada hal-hal yang di situ ya, dituntut di situ hanya dzan. Terus lanjut. Mislu ma'rifatul muslim ma'rifatil muslimi anna Allah azza wa jalla huwal mustahiqqu lil ibadati duna ma siwahu. Nah, ini yang enggak boleh taklid di sini. Dai fil masail allati la yasihu islamul mar'i illa biha, dalam berbagai permasalahan yang keislaman seseorang tidak sah kecuali dengannya, semisal pengetahuan seorang muslim bahwa Allah lah yang berhak untuk diibadahi bukan selainnya. Kalau ada yang meyakini, oh boleh kok Nyi Roro Kidul diberikan sesajen, oh boleh kok Dewi Sri diberikan sesaji, oh boleh kok jin-jin itu diberikan sesaji, maka batal Islam orang tersebut. Ya, terus. Fala budda ayyakuna indahu burhanun alaihi. Maka dia mesti memiliki burhan, bukti, ya, keterangan akan hal ini. Terus. Ya'lamuhu fi hayatihi walau marratan. Ah, dia mesti ketahui di dalam hidup dia walaupun cuma sekali aja. Terus liyakunu qad dakhala liyakuna qad dakhala fi hadha ad-dini ba'da ma'rifati ad-dalili. Nah, agar dia masuk ke dalam agama ini setelah dia mengetahui dalilnya. Terus walihada kana ulama'una yu'allimuna al-amata fil masajidi. Oleh karena itu para ulama kita mereka mengajarkan orang-orang awam di masjid. Terus wayahfadhunahum hadhi wayuhaffidhunahum hadhi risalata salasatul usuli salasatul usuli liajli idhami sya'nil amri. Oleh karena itu para ulama mengajarkan usul salasah ini di hadapan orang-orang awam di masjid. Ya, yuhaffidunahum hadhir risalata. Ya, apa? Memberikan tahfid. Ya, itu agar apa namanya? Membuat agar orang lain menghafal. Ya, risalah ini itu usul salasah karena keagungan kandungan dari kitab ini. Terus fa qawluhu al-ula al-ilmu هذه أول المسائل الأربع التي يجب علينا تعلمها وهي العلم. والعلم أجمله ها هنا بما والعلم أجمله ها هنا بما سيأتي تفصيله في الرسالة رسالة الثلاثة الأصول شرح لهذا الشرح لهذا الواجب الأول لهذا الواجب الأول. Baik, maka perkataan beliau yang pertama adalah al-ilmu. Ini adalah awal permasalahan al-arba' dari empat permasalahan yang alat yajibu alaina ta'alumuha, yang wajib bagi kita untuk kita pelajari. Wahia al-ilmu, yang pertama ilmu. Al-ilmu ajmalahu hahuna, ilmu yang beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkannya secara mujmal, secara global hahuna di sini. Ya, bima sayati tafsiluhu, karena nanti akan datang tafsilnya, perinciannya fi risalati, di risalah ini, itu risalah salah satu usul. Ya. Baik. Syarhun li hadzal wajibi al-awwali. Ya, yang merupakan syarah dari kewajiban yang pertama ini. Tapi cukup ya, saya ngantuk banget malam ini. Qadarullah. Ya. Nanti kita lanjut lagi rebu depan di halaman 18 yang as-saniyah dan seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.